Setiap manusia merindukan kasih sayang. Ia adalah fitrah semula jadi, menginginkan hidup yang harmoni. Itulah kebahagiaan yang dicari. Setiap insan inginkan pembelaan, inginkan perlindungan dan dihormati. Hak asasi jangan dicabuli. Setiap yang bersalah hendaklah diadili. Setiap manusia merindukan kasih sayang. Ia adalah fitrah semula jadi, menginginkan hidup yang harmoni. Itulah kebahagiaan yang dicari. Bertolak ansur di dalam kehidupan, di antara rukun bermasyarakat, berfikir dan bermuafakat agar kehidupan bermasyarakat menjadi berkat. Di mana ini semua diperolehi? Di mana ini semua diperolehi? Keinginan fitrah manusia sudah punah. Harapan manusia musnah sama sekali, lantaran hati hitam dengan mazmumah. Setiap manusia merindukan kasih sayang. Ia adalah fitrah semula jadi, menginginkan hidup yang harmoni. Itulah kebahagiaan yang dicari. Di sana sini huru hara dengan krisis peperangan. biar sendiri. Pembesar si kaya bermahal raja lila di mana, oh di mana ini semua diperolehi. Diperolehi Tuhan, Engkau saja harapan kami ini. Engkau pelindung sejati, Engkau pembela kami. Selesai masalah kami. Setiap manusia merindukan kasih sayang. Ia adalah fitrah semula jadi. Yang harmoni itulah kebahagiaan yang dicari, itulah kebahagiaan yang dicari.